ibarat menaiki sepeda. Agar tidak terjatuh dan tetap seimbang, kita harus terus bergerak dan mengayuhkan kaki. Selamat siang, selamat menikmati makan siang. Tuhan Yesus memberkati. Talitha Radio. Yeay, Talitha Kum Radio 107,8 FM. Membagikan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Dan pastinya bersama Antosian di sini. Dan saya Victor Doko. Di program today ya, topic of the day. Nah, sebelum kita mulai tema kita ya di siang hari ini menjelang sore, sebelum itu kita mau nyapa dulu buat sahabat Talitha Kum ya. Selamat siang. Selamat siang buat semuanya. Sahabat Talitha Kum. Selamat Yesus menikmati makan siangnya ya. Kalau Victor, gimana dirasakan nih dari pagi hingga sekarang nih? Wow, tentunya luar biasa. Wow, cerita dong. Luar biasanya tentunya. Bagaimana nih? Luar biasanya itu Tuhan itu sungguh luar biasa dan baik dalam hidupku secara pribadi ya. Iya. Dimana aku tuh bisa berada saat ini itu bukan karena hebat dan kuatku, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Wow, luar biasa. Begitu juga dengan sahabat Talitha Kum, harus selalu luar biasa ya. Yes, tentunya dong. Betul. Meskipun beban masalah selalu datang gitu ya, beban hidup selalu datang silih berganti, tetap kita harus namanya sukacita. Yes, tentunya dong. Terkadang yang membatasi kita itu ya kita sendiri. Dengan statement kita, ah masalah itu terlalu berat untukku, jadi berat gitu loh. Iya benar itu. Jadi jangan kita menganggap masalah itu besar, karena ada yang jauh lebih besar dari masalah kita. Apa itu? Tuhan Yesus itu sendiri. Yes, orang tuh sekali. Tuhan Yesus udah mengatakan kok, kalau kamu letih datang kepada aku. Yes. Berbeban berat datang kepada aku. Tinggal datang kepada Tuhan gitu. Maka Tuhan akan memberi kelegaan. Betul. Yes. Dalam hidup ini kita perlu mengandalkan Tuhan setiap harinya. Jangan cuma di saat kayak lagi butuh baru datang ke Tuhan gitu. Tapi setiap saat kita harus mengandalkan Tuhan gitu. Jadi di ayatnya, ayat firmannya juga mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yes, pastinya dong. Mengandalkan manusia ibaratnya kita berharap pada orang. Ya. Makanya kalau kita berharap pada orang, yang ada timbulnya sakit hati. Iya, betul sekali. Betul, karena ketika kita ngarapin orang dari orang ya, ya. Belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Kita gak tahu-tahu mungkin berapa tahun ke depan dia akan berubah gitu ya. Iya. Bukan berubah jadi Power Ranger ya. Manusia itu kan berubah-berubah. Iya, tapi yang gak berubah itu Tuhan Yesus. Tuhan ya, iyalah dia tetap setia. Betul, tapi itu punya pengalaman tersendiri gak sih tentang bagaimana mengandalkan Tuhan? Wow, kalau mengenalkan Tuhan itu pengalamanku tuh banyak banget. Wow, boleh nih 100 aja. Satu banyak aja. Kan? Satu aja ya. Aku tuh punya pengalaman pribadi bersama Tuhan di mana aku tuh mengandalkan Tuhan ini dalam hidupku. Yaitu di saat aku mengalami sebuah persoalan yang sangat berat tentunya. Itu adalah suatu dilema yang sangat berat untuk mengucap syukur. Kata ngucap syukur nih, itu adalah hal yang sangat susah kita ungkapkan di saat kita dalam keadaan susah, dalam keadaan tertekan, apalagi dalam keadaan yang betul-betul secara manusia itu ironis banget, gak sanggup untuk dihadapi gitu. Nah, di situ aku cuma bisa, Tuhan, terima kasih buat setiap masalah yang Tuhan percayakan buat aku. Dan Tuhan, terima kasih juga buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepadaku untuk menikmati sakit ini. Nah, di situ, di saat aku mengucap syukur itu, ternyata ada satu sukacita tersendiri yang aku rasakan secara pribadi. Dan dari titik itulah yang membuat aku bisa berangkat berada pada titik ini sekarang tentunya. Wow, makin menarik ya. Tapi sebelum itu kita mau break dulu bentar kak. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan Talitha Kum Radio. Stay tune. Bangkit rohku dan kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja, segala Raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan samanya. Karena Engkaulah Raja, segala Raja. Oh, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan Sahabat Kalitaku, saya Yosi, Project Pop. Mari kita membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Kau kekuatan. Tali Tanggung Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup penuh kemuliaan. Yeay, masih di siang hari ini bersama Anto Sihan dan Victor Dokoh. Di program kita itu Today Topic of the Day. Dan siang menjelang sore ya. Yes. Pastinya sudah makan siang dong. Oh, pastinya. Wah, dong. Udah harus, nih, udah selesai. Ini harusnya udah selesai pada makan siang sih. Iya. Gitu yeah. Atau mungkin lagi baru mau makan siang gitu ya. Selamat makan siang buat semuanya. Jangan lupa makan siang karena makan siang itu adalah perlu. Karena banget. Apa? Untuk buat asupan kita dalam sehari-hari juga nanti sorenya juga. Kan ada nih yang gak makan malam ya. Iya, ada sih. Betul, jadi harus diisi dukung perutnya. Cintailah tubuhmu, cintailah dirimu dengan mulai makan gitu. Kasian iya loh dong. Yang organ dalam tubuh kamu itu kalau ketika kamu gak makan gitu. Iya, karena kesehatan itu penting. Segalanya buat hidup kita ya kesehatan. Betul banget. Dan di siang hari ini ya, kita ini mau yang namanya nyembah Tuhan dulu bentar ya. Iya benar sekali. Kayaknya gak asik kalau gak nyembah Tuhan dulu ya. Iya. Dan pastinya kita berdoa juga buat bangsa kita ini. Semoga virus corona tidak ada di bangsa kita ya. Amin, amin. Tolak semuanya di dalam nama Yesus. Kita tolak semua di dalam nama Yesus gitu. Dan kita ini mau berdoa untuk bangsa kita tercinta ini gitu. Iya. Dan kita akan nyembah dia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, tidak ada virus-virus, tiara laba-laba-laba-labanya, dibatalkan semuanya di dalam nama Yesus, tiara laba-laba-laba. Biar di bangsa kami Tuhan, penuh damai Tuhan, tiara laba-laba-laba. Haleluya. Bangsa kami ada salomu Tuhan di dalam nama Yesus. Ya Allah, barang apa kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Indonesia penuh salam. Ya Rabbaya Haleluya. Biar ada perlindungan-Mu Tuhan. Tak perlu Bapak Indonesia. Biar laba-laba-laba-labanya si. Bangsa kami ini Tuhan, ada cintamu Tuhan, kuasamu yang memulihkan bangsa Tuhan, kami Tuhan, Tuhan atas Indonesia. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Itulah kerinduanku. Itulah kerinduanku. Dia kita sama-sama berdoa bangsa kita ya. Yes. Semoga bangsa kita ini penuh dengan kemurahan Tuhan dan dibebaskan dari segala penyakit. Dan kita pada ke tema kita pada siang menjelang sore ini. Tema kita apa nih Kak Victor? Tapi sebelum kita masuk ke tema, kita mau kasih tahu caranya join bersama kita ya. Iya, tentunya dong. Sahabat Telkom punya pergumulan gitu ya. Boleh ya. Nih. Jadi bisa SMS kita, nanti kita akan doakan ya di 0822-1384-6200. Di 0822-1384-6200. Betul, dengan nama ya dan pasti umur dan pesannya. Iya. Contoh nih seperti ini, nama mungkin si A gitu ya. Iya, iya. Umurnya 17 plus plus gitu ya. Pesannya tolong doain dong buat teman saya seperti itu. Iya, tentunya seperti itu ya kawan-kawan. Atau mungkin mau request lagu juga boleh ya. Boleh banget. Nah, kita juga punya namanya sosial media. Di mana Kak Victor? Ada di Facebook, Fanspage, dan juga Twitter serta Instagram. Cukup dengan mengetik Talitakum Radio atau @talitakumradio. Betul banget. Dan juga kita punya link streaming nih. Hanya di www.talitakumradio.com. Yes. Di situ ada 3 button player, ada Indo server, Japan server, dan Europe server. Iya, benar. Dan tiga-tiganya berfungsi nih sobat Talitakum. Iya. Dan kayaknya kita punya aplikasi baru, ada di mana tuh Kak Victor? Iya, benar, ada aplikasi yang terbaru dan ini lagi ngetren banget. Jadi bukan hanya ke daerah Bekasi doang nih yang dengar, tapi bisa dengar kemanapun, bahkan di luar kota sekalipun bisa dengar loh. Nah, itu ada di Play Store tentunya. Kawan-kawan cukup ketik Talitakum Radio dan keluarlah aplikasi Talitakum Radio. Kawan-kawan Talitakum bisa mengdownload itu dan juga langsung dengar tanpa headset loh kawan-kawan. Wow, luar biasa. Biasanya kalau radio manual harus taruh headset ya. Iya juga. Harus. Apalagi kalau di HP itu kan. Iya. Ini tinggal klik. Klik langsung star stream ya, langsung jadi dia gitu. Wow. Simple banget ya. Simple banget tentunya. Kalau menurut aku sih aplikasi ganteng lah ya. Wah keren banget lah itu. Simple. Paling jadi, cantik dah. Contohnya mungkin kamu ke Sulawesi, mungkin mau ke Purwakerto gitu ya, atau iya, mungkin mau ke luar Jawa gitu ya. Iya. Dengerin aja enggak usah pusing gitu ya. Dengerin iya, tinggal klik tombol star gitu ya. Udah langsung otomatis. Iya benar itu. Dan aku pun udah ngebuktiin loh kawan-kawan. Wow, nah, di mana tuh di mana? Di saat aku ke Bogor kemarin tuh, aku coba nih, aku ingin membuktikan gitu kan. Aku buka live streamingnya. Jadi kawan-kawan benar-benar jadi, wah, luar biasa. Jadi aku enggak terlalu takut-takut lagi mau kemana aja bisa dengar radio Talitakum gitu. Betul. Dan kita juga lagi on di Facebook ya. Iya. Jadi buat teman-teman aku punya pertanyaan bisa juga melalui Facebook ya. Jadi kita on di Instagram juga. Iya. Jadi tinggal mungkin Kak aku mau request lagu dong, atau mungkin salam sahabat aku mau kirim salam buat orang di rumah gitu. Saya lagi kerja gitu. Iya, bisa banget. Bisa banget, mumpung kita lagi on di Facebook, ayo kita sama-sama gitu ya saling berbagi cerita ya. Mungkin iya, sahabat aku punya pengalaman menarik tentang bagaimana di siang hari ini tentang keuangan juga boleh gitu ya. Boleh banget. Betul. Dan juga karena kita mau bagikan tema kita yang cukup menarik nih. Iya. Ini seringkali menjadi pertikaian gitu ya, menjadi pertimbangan-pertimbangan gitu. Iya, jadi masalah. Dan seringkali sih ada juga yang minder gitu ya. Iya. Ketika seperti ini terjadi. Nah, jadi namanya, temanya apa nih Kak Victor? Temanya tuh tentang gaji, pendapatan istri lebih besar dari pendapatan suami. Wow, keren banget nih. Jadi kami akan membahas tentang bagaimana pendapatan istri itu lebih besar dari pendapatan suami. Dimana di sini, kalau keadaannya demikian, otomatis kadangkala suami itu merasa minder karena pendapatannya lebih kecil dari istri. Dan juga istri di saat mengalami hal yang itu, yaitu dia mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari suami, dia akan bisa merasa diri wow gitu ya, rasa diri wow gitu nih. Ya saya yang menghidupi, saya yang dapat nih gaji besar gini-gini, sampai dia bisa juga menyalahgunakan itu gitu. Jadi gimana nih menurut Kanto nih, kalau menurut saya sih itu hal yang benar apa salah tuh? Ya seperti biasa, jangan minder gitu ya. Iya tentunya dong. Dan seperti aku mungkin punya pengalaman juga boleh ya. Mungkin dulu istrinya jauh gajinya lebih besar ya, boleh sharing, dan sekarang mungkin sudah besar gaji suaminya gitu. Itu kan satu hal yang luar biasa ya, puncak kegolan gitu. Tapi kan setiap orang pasti punya proses-prosesnya, mungkin ada suka dukanya gitu. Kali kita bahas dari pihak suami dan istri gitu. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya harus saling melengkapi gitu ya, saling melengkapi. Kayak contoh yang di pertama adalah jangan berpandangan diri kita ini rendah gitu. Iya, karena kita ini sebagai pria gitu. Iya. Jangan minder. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah pertama kalinya jangan memandang diri kita rendah. Kita ini harus bisa memposisikan diri sebagai pemimpin keluarga yang baik gitu loh. Iya, seorang suami tetap posisinya sebagai imam dong. Betul, gitu. Karena di firman Allah juga memang suami itu adalah kepala. Iya, gak bisa diganti gitu posisinya. Sehebat apapun seorang istri, sebesar apapun pendapatan seorang istri, tetap di rumah harus tunduk kepada suami. Karena apa? Suami itu adalah seorang imam tentunya. Kalau setiap orang pasti ini ya, punya pengalaman tersendiri ya. Iya, setiap orang pasti punya pengalaman sendiri. Dan ini kita pun gak bisa memprediksi kehidupan dari seseorang itu seperti apa ya, Tok. Kehidupan dari seseorang itu seperti apa. Dan yang menurut pengalaman pribadi saya nih, pernah berada di posisi demikian, di mana pendapatanku tuh kecil banget, bahkan kurang memadai kebutuhan hidup gitu. Dan akhirnya istri mau apa namanya, mau mendapatkan pendapatan yang lebih untuk bisa membantu ini kebutuhan keluarga gitu. Betul, bukan berarti karena gaji kita kecil kita diem aja gitu ya. Iya, kita harus melakukan ya sebagai fungsinya kita sebagai kepala rumah tangga gitu. Harus itu. Jangan juga terlalu nyaman dengan yang gaji istri seperti itu. Ya mungkin kita bisa mencari mungkin kayak tambahan seperti itu ya, gaji tambahan. Iya, pekerjaan di era sekarang udah gampang kok nyarinya yang part time. Iya. Mungkin ojol juga bisa menjadi suatu penghasilan yang menentu yang ya. Itu kalau kita tekunin rajin, kayak ada ya tetangga aku itu dia pergi pagi pulang malam. Jadi Bang Toyo dong. Kayak Bang Toyo jadinya. Iya, tapi lumayan dia bisa punya barang yang bisa dia dapat gitu. Bahkan momen keuangan tuh dia enggak berkurangan gitu. Iya. Bahkan yang luar biasa istrinya ini juga tunduk kepada suaminya ini gitu. Iya, bagus. Itu bagus juga. Ada bagus ya, bagus banget. Itu berarti menyadari akan keadaan gitu loh. Namun satu hal yang kita bahas di sini tentang bagaimana pendapatan istri itu lebih besar. Nih, pendapatan lebih besar daripada suami nih. Kita cari firmannya dulu nih. Toh ada firmannya yang mendasari betul, itu semua. Betul, kan segala sesuatu dasarnya adalah firman Allah ya. Iya. Ada di mana tuh? Cari, sabar ya. Sabar ya, petakunya lagi dicari sama Kak Victor nih. Aku sih ingatnya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu gitu. Iya. Dan pasti juga sebagai istri itu ya harus benar-benar memposisikan diri sebagai istri gitu. Jangan pengen menjadi kepala gitu, sekalipun punya penghasilan lebih besar daripada suami tercinta gitu. Tentunya harus gitu dong. Aku udah dapat nih, ada di 1 Petrus 3 ayat 1. Bisa diulang lagi biar sahabat aku mendengar. Ada di 1 Petrus 3 ayat 1. Ya, silakan. Bunyinya demikian. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Wow, bisa kita simpulkan bahwa di sini dibilang adalah hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Tunduk itu adalah dalam segala aspek ya. Jadi iya, memang sih sekarang zaman emansipasi, tapi kita juga memposisikan diri kita sebagai istri gitu. Iya, harus dong. Penghormatan itu penting buat suami. Karena penghormatan kita kepada suami sama aja kita menghormati Tuhan. Betul. Karena kan berkat dari surga itu pertama melalui suami dulu, baru ke kita gitu. Yes, betul sekali. Jadi sebagai istri itu memang cukup berat ya, karena memang di satu sisi mungkin gaji lebih besar, dan di satu sisi ada, kalau wanita karir itu kan pasti ada yang mengatur anak buah ya, karena biasanya suka kebawa ke rumah gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya yang bahaya, memicu namanya pertikaian di antar rumah tangga gitu. Iya. Itu salah satu konflik-konflik yang sering terjadi gitu. Iya, benar. selain kita membahas ini bagaimana pendapatan istri yang lebih besar daripada suami, di sini juga menceritakan bagaimana di saat istri menjadi bos di kantor dan suami itu bawahan. Wah, itu jadi persoalan yang luar biasa juga sih. Tapi apapun terjadi, kasus di kantor tetap kasus di kantor, kasus di rumah ya tetap kasus di rumah. Betul. Gak bisa kasus kantor itu dibawa ke rumah tentunya. Gitu juga, terbalik gak bisa. Ini aku punya satu firman lagi nih. Wow, luar biasa. Tentang istri-istri dan suami-suami nih. Itu bisa kita baca di Kolose 3 ayat 18 sampai ayat yang ke 25. Namun saya akan membacakannya, cukup kita membaca pada ayat yang ke 18 dan juga ayat yang ke-19 nih. Sekali lagi Kolose 3 ayat 18 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dan hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Wow, itu menjadi dasar firman Tuhan yang pada siang hari ini kita membahas tentang pendapatan istri lebih besar daripada suami dan posisi istri lebih besar daripada suami. Itu. Jadi sebagai istri, apapun yang terjadi, dia harus tetap tunduk kepada suaminya gitu. Sekalipun di kantor dia sebagai atasan, dia boleh dong bertindak sebagai atasan ya toh, ya kan? Ya, Kak Anto. Dan ini kalau di rumah, kalau bisa dia balik ke rumah, dia harus tetap menanggalkan jubah kuasanya di rumah, dia di kantor itu dengan membawa jubah seorang istri di rumah tentunya. Betul. Gitu. Jadi sebagai istri itu memposisikan diri juga mungkin di kantor sebagai atasan, di rumah sebagai istri. Ya lakukanlah bagian kita sebagai istri gitu. Iya, betul. Jangan kita suruh suami kita masak ini segala macam gitu. Ya. Tapi kalau memang suami inisiatif pengen itu enggak apa-apa gitu. Tapi sudah sepatutnya ya sebagai istri gitu ya. Iya. Melakukan tugasnya gitu, sekalipun penghasilan lebih besar gitu. Iya. Karena kita dengan dasar firman Tuhan gitu, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di Tuhan. Terus suami-suami juga nih, jangan merasa di saat ini dia kan, aku kan imam, kalau ini suaminya, aku kan imam, sekalipun aku bawahan di kantor, kamu tetap bawahan aku. Gak bisa status di rumah itu dibawa ke kantor tentunya. Betul, hal pribadi itu tidak bisa dibawa ke kantor. Gak bisa dibawa tentunya. Harus profesional. Iya, benar sekali. Mengesampingkan hal pribadi gitu loh. Iya, dan mengutamakan kepentingan umum tentunya di kantor gitu. Betul. Jadi ini itulah kehidupan yang seringkali marak dalam dunia masa kini. Dan itu menjadi persoalan yang memicu sebenarnya, banyak memicu dalam kekeluargaan. Betul, jangan sampai kita sebagai, bukan kita, saya kan cowok ya. Jangan sampai sebagai istri terlontar kata-kata kasar gitu ya. Ah, gajimu lebih kecil daripada saya gitu, harus tunduk gitu. Iya. Seringkali kan itu yang menjadi pertikaian ya, ketika istri gak sepakat dengan suami, disitulah mulai pertikaian. Iya, benar sekali. Dan pastinya sebagai suami harus benar terbuka ya. Iya. Istri juga terbuka gitu. Sekalipun istri gajinya lebih besar, tapi suami tetap juga memanage keuangan bagaimana ke depannya. Jadi dibutuhkan namanya communication yang baik gitu loh. Iya. Saling terbuka. Seringkali ya mungkin ada bapak-bapak yang mungkin suka ngumpet uangnya di kasur gitu ya. Gitu ya. Jangan seperti itu. Terbukalah sama istrimu gitu. Iya. Terbukalah. Jadi mereka gaji besar gak merasa terbebani. Ah, suamiku gitu-gitu malah asik-asik yang dengan dunia sendiri, tapi dia gak mikir saya kerja capek gitu kan. Iya. Jadi jangan sampai nanti istri kita terpikir seperti itu gitu loh. Jadi harus terbuka, iya, istri pun terbuka juga gitu. Iya, benar. Itu makanya digunanya berembuk. Jadi membangun keluarga memang tidak mudah gitu ya. Apalagi yang sudah menjalani seperti itu ya. Wah, banget. Itu satu nih. Memang secara, kalau kita melihat secara gamblang, wah, bangun rumah, kayak bangun keluarga rumah tangga itu gampang. Ah, cuman gini-gini doang, cukup ini udah puni bangun keluarga, punya anak, manage dan sebagainya udah gampang gitu. Betul. Tapi dalam menjalaninya itu butuh sebuah komitmen dan butuh sebuah komunikasi yang baik. Karena apa? Perpaduan antara kedua item yang berbeda, yaitu manusia yang berbeda, laki-laki dan perempuan, dengan tipe yang berbeda, dengan sikap yang berbeda. Mungkin di saat pacaran kita cuma menyampaikan yang, menunjukkan yang baik-baik dan baik. Namun di saat berumah tangga, setiap hal, mungkin hal yang tidak pernah kita tahu, akhirnya kita tahu gitu. Dan itu menjadi pemicu persoalan gitu. Namun di sini yang menjadi dasar dari rumah tangga yang aman, cukup keterbukaan. Keterbukaan. Betul. Yang pertama, dan yang kedua, komunikasi yang baik antara kedua pihak tersebut. Betul. Gitu. Dan yang ketiga, jangan asal menggunakan kuasa kita sebagai iya, suami. Iya, benar. Kamu dengan begini-begini kamu harus tunduk, gini enggak sepertinya gak seperti gak itu. Bisa seperti itu juga. Tetap posisi suami, jadi bukan iya. Kayak segala-galanya kita aturin hidupnya istri. Istri iya. Juga pengen sekali-sekali dengan bebas seperti biasa gitu. Lakukan seperti ya pada fungsinya suami sebagai suami, jangan berlebihan gitu. Iya, tentunya gitu. Dan juga istri nih, istri banyak-banyak kali yang kita lihat di dunia sekarang ini, istri yang ngatur suami terbalik. Istri yang ngatur suami, kamu harus kesini. Ya, enggak bisa kayak gitu juga gitu loh. Statusnya kita sama-sama. Kita sama-sama mengambil sebuah komitmen, kita menetapkan komitmen itu, dan kita laksanakan secara bersama-sama. Di saat ada pelanggaran yang dilakukan, tegur dalam kasih tentunya. Betul, dalam rumah tangga itu kalau gak ada kasih susah, yang ada setiap hari kayak apa ya, ibaratnya kayak kapal pecah gitu ya. Kayak iya. Berantem terus setiap hari. Pernah gak sih ngelihat tetangga sebelah takum tuh kayak bunyi piring pecah gitu ya. Itu karena kurangnya communication gitu. Iya, atau mungkin bener. Gaji istri lebih besar, istrinya ngoceh-ngoceh terus, suami kan ada tuh suami kerjanya cuma ngopi doang, ada ya cuma nongkrong di mana gitu ya. Iya, udah bener. Seenggaknya suami ya bantulah di rumah gitu. Iya. Lakukan sebisa kita mungkin selagi kita nganggur gitu kan, ada tuh iya. Gaji besar dan juga yang suaminya nganggur juga gitu. Oh iya, itu tantangan terberat juga sih. Mungkin sekarang, suaminya minder ya, gajiku cuma segini gitu ya. Iya. Jangan pernah minder, sekalipun kita habis di PHK jangan pernah minder, tetap kita melakukan fungsinya kita gitu. Iya, tetap dengan tetap berusaha dong, dengan betul. Tetap cari ini win-win solusi yang apa yang harus kita lakukan gitu. Dalam melakukan tugas sebagai seorang suami dan juga sebagai bapak buat anak-anak kita tentunya. Betul, kan enak ya kalau keluarga kita harmonis, luar biasa, komunikasi yang baik gitu ya. Iya, tentu banget. Apalagi ngomong uang kan sensitif ya. Iya. Itu jarang sih orang ada terbuka soal keuangan gitu ya, wah, jarang. Itu susah. Tapi kalau ada yang terbuka itu sangat luar biasa. Keluarga yang benar-benar diacungin jempol dah. Acungin jempol. Banget, istri gitu. Terbuka, suami terbuka gitu. Iya. Itu udah istilah kayak macam cari mas gitu kan nih, di tengah-tengah tanah. Memang tidak mudah ketika gaji kita lebih kecil gitu ya, sebagai suami gitu ya. Yeah. Satu sisi kita minder gitu ya kan, ada satu minder. Tapi kita harus kebaikan minder-minder itu gitu. Yeah. Dan kita juga sebagai suami perlu juga untuk mengatur istri. Kayak contohnya nih, kalau kita tidak memberi masukan kepada istri, akan terjadi seperti Adan dan Hawa gitu. Yeah. Saling menyalahkan. Istri yang kau tempatkan kepadaku ya seperti ini kan. Kesannya dia gak diajarin si Hawanya kan ya. Dan si Hawa ditanya Tuhan juga dia malah nyalahkan gitu loh. Jadi ya saling menyalahkan. Jadi jadi rumah tangga itu seringkali papa sih, mama sih gitu ya. Iya. Ayang beb sih, kamu sih gitu ya. Jadi jangan sampai hal seperti itu terjadi, saling menyalahkan gitu. Iya. Kalau kejadian demikian tuh ini tuh aku pernah ngelihat seperti itu ya. Namanya kita nih manusia gitu kan, kadangkala terkontaminasi dengan yang namanya sekitar gitu kan, lingkungan gitu. Apalagi istri nih, istri seringkali nih bergaul dengan tetangga-tetangga, sosialita ya. Wah, taulah sosialita masa kini gitu kan. Jadi kalau udah bergaul dapat masukan dikit aja, wah pulang udah jadi hancur di rumah, jadi ngarah-marah gak jelas itu. Akhirnya suami yang korban lagi. Jadi korban ya. Keluarga gitu. Betul, jadi juga jangan menjelek-jelekan suamimu di hadapan teman sosialita. Iya. Ya, gaji suami saya tuh gajinya kecil. Udah gitu kerjanya cuma ngopi, nongkrong gitu ya. Iya. Udah gitu bawel lagi di rumah gitu. Jadi bawel itu karena sayang, percayalah gitu. Iya. Jadi ini yang menjadi privasi keluarga harusnya kita endapkan untuk cukup untuk di keluarga aja. Iya, kalau ibaratnya kunci kamar ngomonglah berdua ya, berdua iya. Gitu. Jangan sampai ada rumah tahu ibaratnya orang berarti ketiga. Kita harus menutup-nutup rapat kejelekan suami kita gitu segala macam. Kecuali memang Tuhan gerakan untuk ngomong supaya kesaksian gitu ya, saling dan kesaksian. Mengubahkan banyak orang ya, gitu. Jadi tetap pada porsinya tersendiri gitu. Iya, betul. Karena sesungguhnya di zaman ini akan ada banyak namanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Mungkin kita niat baik nih iya, ngomong betul. Gitu ya, tapi belum tentu orang nangkepnya seperti yang kita harapkan. Iya, benar-benar. Bisa kita omong ah, entar udah larinya udah keset nanti. Aduh. Jauh banget keset. Jauh banget kan? Jadi kita harus pintar-pintar nih dalam mengatur pembicaraan kita, kita pun harus pintar-pintar menjaga semuanya gitu. Betul. Dan selanjutnya kita namanya budaya kan sesama suami dan istri itu kita namanya punya namanya rasa respect. Respect itu peduli itu. Iya, iya penting banget itu. Jadi kita ini bisa melakukannya dengan tindakan mungkin membahas terus-menerus penghasilan kita dan istri ya. Komunikasi dalam pasangan juga berperan sangat penting nih untuk istri, usahakan kita untuk selalu menghargai kerja keras suami gitu. Pujilah sekali-sekali. Iya, pujian itu sangat penting. Betul. Bukan, tapi jangan pujian yang munafik ya, tapi betul-betul keluar dari hati. Dalam banget, Pak. Munafik, aduh. Selalu dukung kegiatan-kegiatan positif yang suami lakukan ya. Iya. Dan juga suami juga dukung positif kegiatan istri, contoh mungkin ngelembur gitu ya. Iya. Memang harus dia lembur, memang sangat penting diperlukan. Kadang-kadang di kantor itu juga perlu lembur ya. Iya. Dan contoh mendadak nih kamu kerjaan tugas ini seperti itu yang harus kelar dan besoknya akan ketemu dengan klien gitu ya. Iya. Dan kita harus sebagai suami jangan membatasi kalau memang itu perlu untuknya gitu. Contoh mungkin dengan gaji lebih besar dia waktunya nggak ada untuk suami gitu. Iya. Jangan membatasi karena jangan berpikir wanita tidak boleh bekerja. Jangan berpikir wanita hanya ngurus di rumah doang gitu. Pasti dia pengen karir juga gitu. Jadi sebagai istri juga harus pintar ngatur waktu gitu. Ya betul banget itu. Itu harus, waktu tuh sangat penting. Apalagi membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga itu harus betul-betul pintar di manage. Kalau enggak pintar ngatur gitu, ya bisa beraber di rumah tangga gitu. Pekerjaan oke, tapi rumah tangga belum tentu oke kalau enggak bisa bagi waktu yang baik. Jadi sebagai istri, kita pun harus bijak-bijak dalam mengatur waktu. Betul. Dan pastinya respect itu sangat penting ya, communication salah satunya adalah itu. Seperti kita bilang lagi, komunikasi. Seringkali rumah tangga retak itu ya karena hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele gitu, cuma communication kayak cuma puji-puji aja gitu loh, puji kamu cantik, kamu gini gitu. Gimana keadaan di kantor mah gitu. Iya. Terus istri juga baik, Pak. Kalau papa di kantor gimana? Gitu. Iya, asik. Jangan ketika kita manis-manis ketika pacaran doang. Iya. Oh enggak apa-apa gaji kamu nanti sayang lebih besar aku terima kamu. Udah nikah yang ada hanya perdebatan. Jangan sampai seperti itu. Oh iya, jangan pernah. Coba deh kita pikirkan deh ketika kita meminang istri kita gitu. Coba kita ingat masa lalu cara kita mendapatkan istri kita dengan butuh perjuangan gitu. Iya, benar. Bahkan ada yang saling siku-siku demi mendapatkan dia gitu kan. Ada seperti itu. Percintaan tuh enggak selalu mulus, ada mungkin dia sama mantannya masih ngejar dia gitu. Coba kita ingat masa-masa seperti itu gitu ya. Kemana berdua. Kalau udah nikah boro-boro jatuh. Yang kenapa? Jatuh mah. Oh gitu doang. Coba dulu. Kenapa sayang gitu ya. Coba udah ingat masa-masa itu gitu sebelum ya. Kita berdebat hal-hal yang seperti itu gitu ya. Iya. Mungkin sahabat aku menganggap kamu belum pengalaman. Saya sudah melihat berbagai dari papa mama saya seperti itu dulu gitu. Iya. Ya, saya belajar dari kejadian-kejadian hal seperti itu. Iya. Benar, kayaknya kasih sayang kita di saat kita pacaran ya itu tantangan terberat ya, seperti itu ini atau dalam kehidupan rumah tangga ya. Kadangkala di saat pacaran sayang-sayangnya kita jatuh dikit, aduh kenapa gitu, langsung dioles. Kalau bisa ditiup-tiup ya, ditiup gitu kan. Nah di saat di rumah tangga langsung jatuh, makanya hati-hati jalannya mulai diwara-wara dan sebagainya. Nah itu sebenarnya menjadi tantangan terberat. Namun untuk menjalankan kasih itu secara terus-menerus itu juga sebuah tantangan yang berat ya. Tidak segampang kita ini melakukan, tapi tidak ada yang mustahil. Yang penting kita belajar untuk melakukan. Karena yang saya tahu bahwa di saat kita membiasakan diri kita melakukan sesuatu yang baik lebih dari 21 hari, itu akan menjadi kebiasaan kita. Jadi belajarlah melakukan hal itu setiap hari, setiap saat, kapanpun itu belajar lakukan. Memberi kasih sayang kita kepada suami kita dengan tulus, memberi kasih sayang kita sepenuhnya kepada istri kita pun dengan tulus tentunya. Betul. Dan kita lihat tadi ayat tadi ya, hai suami, ya, hai istri-istri tunduk kepada suamimu. Hai suami-suami, sayangilah, kasihilah istrimu. Ya. Ada berarti mengasihi istri kita gitu, sekalipun ya pasti adalah istri-istri yang sikapnya ada sikap yang kayak ada sikap baiknya, ada sikap buruknya gitu. Pasti ada kejelekan masing-masing dari istri kita gitu. Iya. Ya terimalah gitu. Jadi jangan, ah kalau tahu gini aku gak mau sama kamu dulu. Jangan berkata seperti itu gitu. Itulah jodoh yang sudah ditentukan Tuhan gitu loh. Iya, itu artinya kita saling nyalahin gitu loh. Jadi apapun keadaan istri kita, apapun keadaan suami kita, kita harus menerima itu. Ya. Jangan hanya menerima baiknya, buruknya dibuang. Gak boleh kayak gitu. Justru buruknya itu menjadi titik tolak kita untuk merubah dia ke yang lebih baik lagi. Betul. Jadi saling melengkapi, namanya juga dua ya. Iya. Dua menjadi satu. Iya. Bukan satu-satu, dua, iya, menjadi, dua satu. Menjadi satu. Berarti saling melengkapi. Ya gaji, iya, istri lebih besar, ya istri juga melengkapi suami gitu loh. Iya. Suami melengkapi istri gitu loh. Kekurangan istri ditutupi oleh suami. Mungkin istri, maaf sebentar Kak. Mungkin istri penghasilan gede dia boros. Nah, suami sebagai suami itu ya perannya ya untuk memanage keuangan. Mungkin istri kita boros gitu ya kan, iya, namanya istri ya. Pak, mama belanja dulu ya, gak tahu sampai berapa juta gitu ya. Besoknya bingung suami kan, aduh gimana nih gitu ya, cicilan gitu. Nah, diperlukan ya suami untuk memanage keuangan gitu. Iya. Ya makanya diperlukan namanya keterbukaan, iya, komunikasi yang baik gitu. Tapi kalau kebenarannya sih kebanyakan, mm-hmm, bahwa keuangan itu dimanage oleh ibu atau istri gitu. Betul, lah. Tapi kan ada istri-istri yang mungkin dia masih kurang, belum goal di situ. Iya. Nah, suami bukan berarti suami menghandle semua, menghandle tetap semuanya, istri, iya, gitu loh. Iya. Tapi dia melakukan sebagai fungsinya gitu. Mungkin hanya bisa kayak memberi masukan gitu. Iya. Jadi kembali lagi itu bahwa ke kembali saling melengkapi antara suami dan istri gitu loh. Kalau istri ini kurang goal di keuangan, suaminya goal di keuangan, ya udah saling apa? Saling berbagi gitu loh, saling mengisi gitu, saling masukkan. Betul. Kalau gaji kecil kan kita kayak berpikir-pikir mau belanja ini, belanja itu. Tapi kalau gaji besar percaya deh, ketika gaji kita besar, itu ada kayak rasa-rasa pengen belanja gitu. Iya, otomatis tuh. Tapi kalau aku tuh terbalik loh, toh. Kenapa? Aku tuh di saat gak punya uang, pengennya tuh mau ini, mau itu, mau sebagainya. Giliran udah ada uang, bingung aku mau untuk apa uangnya ini gitu. Gitu. Mungkin itu hanya beberapa orang ada juga ya seperti itu, kayak bingung-bingung gitu. Tapi sebenarnya sebagai suami istri itu memang tidak mudah ya. Bagaimana harus saling terbuka, apalagi kan istri gaji lebih besar, kadang kan suami juga minder gitu. Dan seringkali kita ini gak tanya Tuhan gitu loh, apa yang harus aku lakukan gitu. Siapa tahu dengan kita tanya Tuhan, kita dapat masukan gitu ya dari Tuhan itu, dari hikmat yang baru. Karena sebagai kepala rumah tangga diperlukan namanya mengandalkan Tuhan gitu loh. Itu penting banget, otomatis, karena yang membangun relasi antara Tuhan dan keluarga yang menjadi patokannya dari suami tentunya. Betul. Sebagai imam, karena dia yang memperdamaikan antara keluarga dan anak istri dan anak-anak dengan suami. Dengan Tuhan, maaf, dengan Tuhan. Dan yang kedua, istri tugasnya adalah sebagai tiang doa yang senantiasa mendoakan suami, mendoakan anak-anak, mendoakan rumah tangga itu biar senantiasa dalam proteksi Tuhan tentunya. Betul. Kalau Kapitor setuju enggak nih? ATM istri, ATM istri, ATM suami, ATM istri gitu. Setuju enggak? Setuju banget. Kalau untuk ini ATM suami, ATM istri, ATM istri adalah ATM suami, itu benar banget. Itu adalah kompak keluarga yang betul-betul kompak dan benar-benar tahu untuk memfungsikan ATM itu. Betul. Asal penggunaannya tepat pada tujuan. Betul. Kalau bisa bikin pembukuan tiap bulan, uang ini kemana gitu ya. Dan uang ini kan sekarang, zaman sekarang ATM ada struknya ya. Iya. Nah, kita bisa catat tuh di buku gitu. Mungkin yang jago di pembukaan, mungkin suami istri kan adem dulu, kuitansinya jago banget ya. Jadi iya, jurusan akuntansi gitu ya. Iya, boleh tuh. Jadi oh kayaknya bulan ini mah pengeluaran kita lebih banyak dari pemasukan deh mah. Mungkin kan gitu, seperti ada yang seperti itu ya. Iya, benar. Oh, bisa enggak begini. Jadi pasti istri pasti terbuka lah gitu ya. Iya. Ketika kita dengan baik berbicaranya dengan istri gitu. Iya, jadi itu sebagai evaluasi gitu loh nih toh. Jadi kedepannya itu bisa lebih apa namanya, lebih dirinci lagi dan bisa dikurangi pengeluarannya dia, biar betul-betul pemasukan itu bisa lebih banyak daripada pengeluaran gitu. Betul. Sesungguhnya istri kalau nggak bisa diatur itu salah suami. Sering kali. Karena fungsinya suami adalah juga mengatur istri gitu. Ketika istri mungkin mulai boros, mulai segala macam gitu ya, itu atau mungkin pernah kan melihat kayak istri jodoh yang belanja gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya salah suami gitu loh. Iya. Ketika dia gak bisa mengatur istri, ya istri suka-sukanya gitu dengan uang yang dia punya gitu. Ya itu kesalahan dari seorang suami dong, sebagai seorang suami, dimana dia pun, dia sebagai suami tugasnya dia tuh berat banget loh, tuh gak segampang. Betul, namanya juga menjadi kepala. Bukan iya, menjadi ekor. Iya. Emang kita mau menjadi ekor terus? Gak mau kan, kita harus menjadi, iya, makanya dibilang kepala rumah tangga. Enggak, bayangin. Nah kalau kepala bermasalah dengan kaki, bermasalah dengan tangan, masih bisa ditanggulangi. Namun kalau udah bermasalah dengan kepala, maka akan hancur bagian semuanya. Meskipun di bagian tangan, kaki, dan perut dan sebagainya gak sakit, semuanya turut sakit, akan sangat berpengaruh besar untuk seluruh tubuh. Betul banget Sobat Takum. Dan nanti kita akan kembali lagi ya, masih tentang penghasilan istri lebih besar ya. Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan Tali Takum Radio. Pintar saya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami adalah pasukan-Mu yang tidak terhentikan. Kami terbang melewati badai, dan kami akan menaklukkan setiap musuh-musuh yang berdiri di depan kami. Karena kitalah yang tidak terhentikan. Kitalah the unstoppable. Jehovah, Jehovah Adonai. Engkaulah Allah Adonai kami Tuhan. Siap. berdiri di pihak kami. Tuhan yang yang berkuasa sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat kau Tuhan. Bertahta atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Tali Tanggung Radio 107,8 FM. Membangkitkan potensi kehidupan. Mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih di Today bersama Antosian dan Victor Doko dengan program Topic of the Day. Dan kita masih dibahas tema kita, yaitu penghasilan istri lebih besar dari suami. Nah, yang pastinya di situ pasti istri merasa minder dong ya. Ya, di tempat kerjaan gitu kan, seringkali kan perbincangan seperti itu ya terjadi ya. Iya, benar sekali. Nah, pastinya sebagai istri gak boleh minder gitu. Tetap melakukan sebagai fungsinya sebagai istri dan mensupport suami seperti itu. Dan seringkali menjadi pertikaian yang ketika di kantor dia dapat konflik masalah dibawa ke rumah gitu, itu tidak boleh gitu ya. Tetap kita pikirkan sebagai istri, kalau kita sudah di kantor ya tetap kita melakukan sebagai istri, menanggalkan yang tadi jubah seorang wanita karirnya gitu. Iya. Memang sih istri luar biasa ya, udah bisa memanage anak, memanage keluarga, bahkan kerjaan juga. Berarti istri yang multifungsi. Dan pastinya itu memang salut buat istri-istri yang seperti itu ya. Iya, apalagi bener. Dia tunduk kepada suami gitu. Iya, benar. Ketika kita tunduk pada suami, akan ada banyak berkat-berkat terbuka gitu seperti benar itu. Benar sekali. Seringkali berkat tertutup ya karena tidak adanya komunikasi yang baik dan tertutup kepada suami itu. Iya, benar sekali. Dan selalu menilai kejelekan suami, contohnya mungkin gaji kecil, suami kelakuannya begini gitu. Jadi di pandangan kita suami udah jelek semua gitu loh. Iya, benar. Makanya dalam keluarga itu harus ada kasih. Harus, itu dasar dari ini sebuah rumah tangga adalah kasih tentunya. Betul, aku pernah baca ya di sebuah buku apa gitu ya. Jadi dia bilang seperti ini. Dia menikah sudah lama banget deh sama istrinya, dan tuh jarang retak, dia bilang seperti itu. Meskipun ya retak, tapi dia bilang seperti ini. Hubungan kami erat itu karena adanya keterbukaan dan saling memberi pujian. Wow. Kamu cantik di hari ini. Asik. Sengumut-ngumutnya istri ada masalah apapun itu ketika dia di kantor, tapi ketika kita dikata kasih mungkin semangat, pujian, pasti dia akan luluh gitu. Iya, itu tadinya menjadi... mungkin bad mood. Hai mama, gimana kan di kantor? Luar biasa. Ih, mama cantik banget di hari ini gitu. Iya, yeah, itu jadi motivasi tersendiri dari suami. Betul. Suaminya. Semangatin dong istri kita. Yeah, kasih harus. Respect yang benar gitu. Iya, yeah, benar. Jangan kita marahin. Kerja terus, pulang malam terus gitu ya. Nah, itu jadi permasalahan besar jadinya nanti. Betul. Yang ada ya istri juga akan udah ngumpet di kantor cuma tambah suami dengan begitu ya, jadi berantem jadinya. Ngumpet jadi tambah besar jadinya. Memang bingung. Sebagai suami itu memang enggak mudah sih ya. Ya. Jadi sebetulnya aku ini udah nanti pengen mau, ada mungkin yang mau merencana mau nikah gitu ya. Iya. Jadi sebelum pengen matang-matang pertimbangkanlah dulu gitu. Dan Dani saat mau membangun rumah tangga itu perlu komunikasi yang betul-betul apa namanya? Membangun komunikasi yang baik sebelum membangun itu gitu. Jadi di saat membangun rumah tangga itu kita udah siap menghadapi apapun persoalannya akan kita hadapi. Jadi dalam menghadapi persoalan apapun, kita melatih diri kita saat pacaran, kita melatih untuk saling berkomunikasi. Sejelek apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita harus terbuka dengan pasangan kita. Sehingga di saat kita berumah tangga, tentunya kita hal itu udah menjadi kebiasaan buat kita. Jadi di saat kita berumah tangga, kita ada masalah apapun, sekecil dan sebesar apapun, kita selalu ada komunikasi dua arah antara suami dan juga istri. Betul gitu. Jadi komunikasi yang baik dan sikap saling menghargai. Saling menghargai loh. Iya benar, itu hal. Bukan saling tuduh-menuduh, saling lempar kata gitu. Iya, ya. Iya, itu gak bisa. Apalagi lempar bala, gak boleh. Gak boleh banget. Harus lempar kasih ya. Lempar aku kasih mengasihimu gitu. Lempar cinta kita sepenuhnya buat pasangan kita tentunya. Betul, arti kata menghargai itu dalam loh. Menghargai ya contohnya kekurangannya. Iya. Dan kelebihannya. Menghargai itu mencakup menghormati, mencintai, dan mengasihi. Itu udah tercakup dalam menghargai itu. Betul, makanya setuju dengan firman Tuhan. Iya. Hargailah istrimu, cintailah istrimu, kasihilah istrimu. Yeah, komplit gak tuh? Firman Tuhan tuh komplit. Jadi kalau bingung dengan cari jawaban, cari jawaban tentang permasalahan rumah tangga, carilah dalam firman Tuhan gitu. Iya benar. Karena seringkali seperti itu. Dasar dari membangun rumah tangga itu ada loh di firman, jelas. Betul. Banget. Bagaimana sebagai suami bersikap gitu ya? Iya. Ada di situ. Ada. Dan juga tentang keakuran-akuran yang luar biasa tentang bagaimana kita menghadapi masalah dalam setiap percobaan rumah tangga. Kan gak ada yang selalu lempeng ya, ya kayak adalah setiap hari bingung, kayak beras udah gak ada gitu ya, iya. Kayak bingung gitu. Dan juga kadang dalam perkumpulan juga, gimana suami kamu gitu ya. Iya. Kan seringkali begitu ya. Iya benar-benar. Nah kita harus dengan jawaban yang hikmat dari Tuhan pastinya. Ya betul. Nah kita nyambung lagi yang dibilang Kak Victor tadi, komunikasi dua arah. Iya benar, itu sangat penting. Nah kan antara pasangan yang memiliki namanya kayak ketimpangan gaji ya, akan menjadi cara terbaik dengan mengatasi masalah tersebut. Iya. Nah jadi jika sejak awal keduanya menyadari hal ini dengan baik, maka segala kecanggungan soal ketimpangan gaji ini bisa dihilangkan. Kecanggungan itu kayak rasa-rasa gimana gitu ya, rasa nano-nano lah ya. Ya kayak macam kurang pede iya. gitu. Ada kesenjangan sosial antara suami dan istri. Aduh gimana gitu. Gini ya kayak edo gitu iya, kayak gimana lah. Coba untuk mengatasi ini dengan bijak sejak awal. Iya. Sehingga kondisi keuangan di rumah rumah kita ini berjalan lebih nyaman dan terbiasa dengan perbedaan jumlah gaji tersebut. Ya, jadi sehingga suami nggak dapat nggak menjadi menganggap suatu tekanan gitu. Iya, iya. Aduh istriku gaji lebih besar, aku harus begini begini. Sehingga suami stres sendiri gitu loh. Kayak merasa minder gitu. Merasa minder gitu. Dan juga sebagai suami dia juga tahu gaji kecil jangan bersantai-santai juga gitu. Iya, dia pun harus giat-giat dong mencari win-win solusi untuk apa memenuhi kebutuhan yang membuat harga dia juga bisa dihargai sebagai suami tentunya. Dan juga kita pun yang kedua ini kita kan bicara tentang di saat kita mau merencanakan sesuatu kita harus seringkali bicarakan secara bersama-sama. Jangan cuma sepihak gitu. Betul, mentang-mentang istri gaji lebih besar dia menentukan semua. Iya, gak boleh egois. Gak boleh, harus ngomong bersama. Ibaratnya berembuk gitu. Ya itu kembali lagi komunikasi yang baik. Sekali lagi paling penting adalah komunikasi sebenarnya. Iya, dasar dari segala sesuatu adalah komunikasi. Seperti apa tuh kak? Jangan sungkan ya. Iya tentunya sungkan. Jangan sungkan. Jangan sungkan bicarakan asal gaji. Ini secara maaf. Jangan sungkan bicara soal gaji ini secara baik-baik sejak awal. Pada umumnya pasangan akan membicarakan masalah keuangan mereka di awal bahkan sebelum pernikahan dan lakukan secara terbuka sehingga Anda dan pasangan bisa saling mengetahui kemana dan bagaimana gaji nantinya akan terpakai. Bener banget ya kan pas pranikah tuh ada namanya pranikah ya kan ditanya apakah engkau sudah menerima kekurangannya gitu ya? Iya. Menerima kelebihannya dan sebagai apakah engkau sudah mengenali lebih lagi gitu ya? Iya, lebih detail gitu tentang pasangan kamu. Betul. Jadi jangan cuma karena janji-janji manis gitu ya? Iya. Kan janji-janji manis, kamulah segalanya. Iya. Laut pun kan ku seberangi gitu ya? Itu kan kata-kata manis doang. Giliran nih janjian ketemuan nih, giliran hujan gede langsung maaf yang di sini hujan gede gak jadi. Jadi sebelum kita nanti sudah menjenjang lebih serius, kita harus pertimbangkan dulu nih. Yeah. Pasti istri punya kejelekan masing-masing nantinya ke depan gitu ya. Yeah. Suami juga, makanya perlu namanya saling melengkapi dan di pranikah itu penting banget sebenarnya. Iya, yeah, banget penting pranikah. Di pranikah itu bagaimana kita caranya hidup berjalan bersama Tuhan dan bagaimana harusnya menjadi soal pasangan istri itu di hadapan Tuhan itu seperti apa. Bahkan kita sudah mengikat janji. Nah di situ nanti pas sudah saat kita ikat janji di situ nggak boleh pas sudah nikah nggak boleh ada kata-kata penyesalan sebenarnya. Iya benar. Nah itu fungsinya dari pranikah. Di mana di pranikah itu kita kan dituntun untuk dituntun untuk membangun rumah tangga yang benar sesuai dengan kriteria Kristiani yang benar gitu kan. Jadi di situ juga kita bisa saling mengenal lebih detail satu dengan yang lain. Itu kan ada keterbukaan, sesi keterbukaan. Disitulah kita saling mengenal. Dan disitu juga kita dikasih win-win solusi dalam menghadapi sebuah persoalan di saat kita menghadapi dalam membangun rumah tangga tersebut gitu. Betul. Dan dikatakan juga jadilah tim yang baik dalam menyusun anggaran keuangan. Tim yang baik berarti dua pihak gitu ya. Iya dong. Jadi lebih satu dari pihak, satu tentunya. Betul. Gak ada tim itu sendiri. Seorang gak bisa. Betul. Itu bukan dikatakan tim itu perorangan. Jadi harus benar-benar menjadi tim yang solid ya. Tim yang wow gitu. Apalagi mengelola keuangan. Ketika salah satu beda pendapat gak ketemu dengan solusinya ya, akan terjadi pertentangan terus gitu. Aku yang mengatur gajiku lebih besar. Tetap aku yang menjadi kepala gitu kan. Sebagai suami ngomong seperti itu. Jadi gak akan ada ketemu jalur ceritanya gitu. Jadi kita harus ketemu titiknya. Dengan ya melakukan seperti itu. Saling menemukan bagaimana solusinya gitu. Dan istri juga mengerti porsinya sebagai istri gitu. Iya, sekalipun dia wanita karir gitu. Nah, sehingga semua tujuan yang kita dan pasangan di dalam keuangan bisa terpenuhi dengan baik. Awalnya ini mungkin akan terasa canggung ya. Yeah. Tapi jika dilakukan dengan sejak awal, maka bisa menghindarkan perselisihan dan urusan keuangan berjalan lancar. Iya, yeah, benar. Makanya tadi ku bilang bahwa di saat kita melakukan sesuatu dengan secara berturut-turut sebanyak 21 hari, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Jadi ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. So, kita pun harus biasakan diri supaya kita bisa gitu. Betul, kata karena kita ini harus menggambarkan kasih itu. Kalau mungkin orang, ih lihat tuh keluarga Kristen berantem mulu kerjaannya. Iya. Soal uang lagi gitu. Iya, kan gimana ya, jadi malu-maluin gitu. Batu sandung, coba kita menjadi berkat gitu. Meskipun gaji istri lebih besar, tapi kita bisa damai gitu. Iya, benar. Kita bisa menjadi contoh buat lingkungan kita. Iya. Nah, ini sebenarnya agak canggung nih yang dilakukan oleh setiap pasangan, yaitu satukan gaji setiap bulannya. Wow. Disatukan loh. Satukan. Yeah. Tadi kan communication, ini selanjutnya adalah disatukan gajinya. Iya. Nah, hindari untuk mengatur sendiri gaji kita ya. Iya. Nah, ini konsumsi sebagai istri nih. Apalagi gajinya lebih besar, dia bikin sendiri gitu ya. Iya. Mengatur gajinya enggak, tetap harus koordinisirkan kepada suami gitu. Sebab kita ini ada pasangan, kita dan pasangan telah memiliki rencana keuangan di dalam rumah tangga. Satukan gaji kita dan pasangan setiap bulannya. Setiap bulannya loh, wow, bukan saat kita mood doang. Iya, gitu ya. Bener. Pak, bulan ini aja kita samain gaji kita, besoknya sendiri-sendiri lagi. Gitu. Jadi tetap yang namanya harus mempersatukan gitu. Ya itu dibutuhkan konsistensi tentunya. Betul, jangan cuma pas nikah doang mempersatukan. Di awal doang. Nah, selanjutnya ya udah gaji-gaji wangku. Kan kayak gitu, kayak enggak ada gimana, kayak ibaratnya satu atap tapi keuangan beda, masing-masing gitu. Iya, iya benar. Itu enggak bagus banget. Dan itu kan menjadi pemicu pertengkaran juga tentunya. Nah, selanjutnya adalah jalankanlah anggaran keuangan rumah tangga dengan baik. Ibaratnya memanage keuangan perlu. Kayak aku di rumah itu ya, meskipun papa udah gak ada gitu ya, tetap aku kayak buat anggaran-anggaran gitu. Setiap bulannya berapa nih habisnya gitu. Siap ini, jadi kita gak keteteran gitu. Iya benar. Dan juga harus terbuka gitu. Kayak aku terbuka kepada mama dong gitu. Iya tentunya. Ma gini-gini, jadi mama gak prasangka gitu. Iya, iya. Dan juga kalau sebagai istri juga terbuka gitu. Butuh banget, makanya itu dasar itu juga keterbukaan. Anggaran itu diketahui bersama juga, jangan cuma satu pihak. Ya harus dong. Istri menyimpan semua sendiri. Iya dong. Suami juga berhak tahu gitu. Iya harus tentunya. Betul. Kedua belah pihak harus tahu berapa pendapatannya. Nah, keluarkan uang sesuai dengan porsinya ya, termasuk uang saku kita dan pasangan kita meskipun gaji istri lebih besar. Yes, itu harus. Atur dan jalankan keuangan bersama dengan namanya melupakan gaji siapa yang lebih besar. Iya. Nah, ini akan mempermudah kita dan pasangan kita untuk saling menghargai dan memiliki hak yang sama dalam keuangan rumah tangga. Iya. Jadi, sekalipun gaji lebih besar, haknya sama gitu loh. Iya. Apalagi anak juga hak sama gitu. Harus. Jadi setiap apapun itu, meskipun uang kadang-kadang suka menjadi konflik gitu ya. Mm-mm. Perbedaan pendapatan, perbedaan apapun itu, tetap harus menjadi satu gitu, sepikiran. Iya betul. Buang semua minder, buang semua yang namanya pikiran, pikiran-pikiran yang membuat kita curiga dengan istri, curiga dengan suami. Seringkali hal-hal seperti itu yang menjadi pertikaian gitu. Ya hindari prasangka-prasangka buruk gitu. Betul. Dalam hal ini kita harus saling mempercayai satu dengan yang lain tentunya. Betul, karena ketika kita saling percaya, saling satu hati gitu ya. Namanya juga dua menjadi satu. Satu. Adalah di mana kita benar-benar bertukar pikiran, bertukar pendapat gitu. Bukan berarti suami semua menentukan, tapi perlu namanya menentukan pendapat gitu. Kayak contoh ya kita berembuk, itu gunanya berembuk gitu. Menurut mama gimana gitu. Terus menurut papa bagaimana, kita mau jalan dan ditemukanlah, carilah jalan penyelesaiannya gitu. Iya benar. Dan sebagai istri jangan pernah pikirkan omongan orang. Ya, gajimu lebih besar, kan ada yang seperti itu, kok mau sih kamu sama dia gitu kan, pernah pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Iya, bisa jadi tetangga-tetangga kita memicu pertengkaran seperti itu ya. Betul. Memberi masukan-masukan yang kurang bagus terhadap istri, akhirnya istri mudah termakan dan akhirnya rumah tangga itu bisa ricuh jadinya gitu. Jadi sebagai istri harusnya kita harus pintar-pintar memanage waktu kita. Lebih baik utamakanlah keluarga kita, fokuslah dengan setiap konsistensi kita sebagai istri dan suami dalam membangun rumah tangga gitu. Betul. Jadi harus kita yang mengatur keuangan, jangan uang yang mengatur rumah tangga kita. Tentunya gitu dong. Jangan sampai karena uang rumah tangga kita retak. Ya, dan yang menjadi dasar kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Betul, itu hal yang paling utama. Iya, sahabat Talitakum. Bangun mesbah keluarga kita. Yes, betul. Dan juga jangan pernah membangun mindset kita pada uang. Karena firman Tuhan berkata gini nih. Apa tuh? Bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi tetapkan hati kita di mana hati kita berada, yaitu fokuskan diri kita, hati kita sepenuhnya itu ada pada Tuhan. Maka ya hidup kita pun akan fokus pada Tuhan tentunya. Betul. Pokoknya kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya deh pasti ada jawabannya. Amin. Kayak contohnya seperti Raja Salomo. Salomo ya. Ya. Ketika bagaimana bayi itu harus ditentukan mau bagaimana. Satu dibilang potong aja belah dua. Yeah. Yang satu lagi dibilang aku mau anak itu gitu, sampai menangis. Akhirnya ditemukan pertimbangan yang benar gitu. Akhirnya ibu yang menangis ini benar-benar menginginkannya gitu. Nah, di situ kita melihat hikmat yang luar biasa. Nah, sebagai kepala rumah tangga tuh butuh hikmat yang luar biasa. Banget, tentunya dong. Nah, untuk mendapatkan hikmat ini dengan cara apa? Ya kita harus mendekatkan diri sama Tuhan. Betul. Karena sumber dari segala sumber hikmat itu cuman Tuhan lah sumber hikmat itu. Betul. Kalau kepalanya enggak benar ya belakangnya enggak benar gitu. Otomatis itu enggak bisa enggak. Kan enggak bisa dong. Kepala ke kanan, ekor ke kiri gitu. Ya iyalah enggak mungkin. Jadi harus mengikuti gerakan yang ada di kepala gitu ya. Iya. Jadi sebagai kepala rumah tangga jadilah semestinya. Yes, tentunya. Jangan berlebihan, jangan juga minder gitu. Ya. Lakukanlah pada fungsinya. Jika bingung harus bagaimana, mentok kan pernah seringkali terjadi tuh. Mentok bagaimana, akhirnya kayak aduh gimana gitu ya. Sekarang seringkali teriak sebagai ya bingung kan. Jangan bingung, tanya Tuhan. Yes, gitu. Betul. Atau mungkin bisa tanya dengan para mungkin pemimpin gereja gitu, konseling. Gak ada salahnya kita menanyakan gitu. Itu bukan aib kok. Setiap orang punya permasalahan masing-masing. Proses aku berbeda, proses Kak Victor berbeda. Gitu. Proses Bapak Ibu Sobat aku juga berbeda. Pasti gitu berbeda. Jadi gitu, gak ada yang sama. Makanya digunakan terbukaan gitu. Iya, keterbukaan. Konseling juga jangan ditutup-tutupi gitu. Kayak contoh mungkin bingung kayak keuangan juga, kayak istri gaji besar mungkin dia bingung harus bagaimana gitu ya. Istri enggak tunduk-tunduk udah bingung, suaminya mentok gitu ya. Iya. Ya enggak ada salahnya kita tanya dengan ya mungkin yang mengerti di bidang itu. Iya, betul sekali. Atau mungkin teman kantor kita mungkin yang mengerti, atau mungkin kayak pendeta atau konseling gitu. Kalau menurut aku sih lebih bagusnya sih kita konselingnya itu pertama Tuhan, doa dulu. Tanya Tuhan nih. Udah tanya Tuhan, Tuhan arahkan kemana kita, misalnya lari ke pendeta nih. Ya udah lari aja ke pendeta, pasti ada win-win solusi yang Tuhan kasih lewat pendeta itu. Dan kalau Tuhan suruh curhat kayak sahabat, ya udah kayak sahabat, khusus kayak sahabat, pasti Tuhan akan tuntun. Saya percaya banget bahwa karena saya sering kali ngalamin hal demikian. Wow. Gitu. Jadi apapun persoalan yang saya hadapi, saya sering lari ke Tuhan. Tuhan, saya harus ngapain gitu. Belajar tanya sama Tuhan. Nah, di saat itu saya diarahkan untuk tanya ke siapa, saya akan bertanya ke situ. Saya akan share ke itu. Dan akhirnya saya dapat win-win solusi dari itu. Lewat Tuhan pakai orang itu untuk memberi saya win-win solusi. Dan saya lakukan. Wah, dahsyat banget hasilnya tentunya. Betul. Ketika kita mengandalkan Tuhan, percaya deh pasti ada jawaban dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Yes. Mungkin saat gini kita lagi bingung, tanya Tuhan gitu. Iya. Memang sebagai cowok kan sulit untuk membuka apa yang ada di dalam hatinya. Artinya, gitu ya. Iya. Karena cowok itu cenderung kayak gak mau mengungkapkan kepada siapa. Jangan kan kepada siapa, ke istri aja kadang tertutup gitu loh. Iya, mulailah menjadi suami, jangan yang menyimpan sendiri gitu loh. Iya. Karena istri adalah sebagai teman curhat juga. Iya, betul. Mungkin kamu minder gaji istrimu lebih besar, aku sebagaimana dengan pusing. Yeah. Siapa tahu istri enggak berpikiran seperti itu gitu, enggak berpikiran kayak suami harus gini-gini, enggak, siapa tahu enggak gitu. Jadi ya dibutuhkan keterbukaan juga gitu. Ini juga jadi persoalan gitu. Aku dapat sesuatu bahwa keterbukaan itu tidak segampang juga kita berbicara kan harus terbuka gitu ya. Bukan tidak semua orang itu mau bisa terbuka gitu kan. Nah, hal yang paling penting di sini sebenarnya dasar dari segala sesuatu adalah pengenalan diri kita sendiri dulu. Di saat kita mengenal diri kita, yang namanya true self dalam bahasa kerennya true self. Di saat kita udah true self, saya percaya deh kita akan mengetahui siapa diri kita, dan di saat kita tahu siapa diri kita dan kita pun akan bisa dengan gamblang bisa terbuka, dengan gamblang kita percayakan semuanya kepada istri kita karena kita kenal siapa istri kita gitu. Betul. Jadi jangan pernah ada minder-minder dalam kita gitu ya, jangan pernah. Tentunya. Jangan ada jarak memisahkan kita. Jangan karena uang hubungan kita jadi jauh gitu. Jarak, ada jarak gitu. Jadi kalau ketemu radius 1 kilometer jangan, gue usah sungkan gitu karena namanya juga udah pasangan ya, harus komunikasi yang baik, gitu. Komunikasi meskipun uang adalah hal-hal yang agak-agak sensitif gitu banget. Memang sensitif, jangan kan dalam rumah tangga, di pekerjaan pun sensitif, dalam pelayanan pun sensitif gitu. Dimanapun itu kalau bicara tentang uang pasti sensitif. Intinya adalah tetap mengandalkan Tuhan ya, sekalipun kita bingung gitu ya. Bayangin loh Daud dengan istrinya begitu banyak gitu. Itu kalau bukan puyeng gimana ya? Pasti dia tanya Tuhan gitu ya, apalagi Raja Salomo dengan istrinya banyak gitu loh. Percaya dia sebanyak-banyaknya orang punya harta pasti dia bingung mau dikemanakan gitu. Karena hikmat dari Tuhan ya bisa memanage dan aman-aman saja tentunya. Betul. Dan juga doakan istrimu jika gaji lebih besar gitu. Iya, tentunya harus didukung dengan doa. Betul, supaya dia nyaman di kerjaannya, maka dia butuh namanya support yang benar gitu. Iya, pasti. Jangan marahin dia ketika dia pulang malam gitu, jangan berpikir negatif. Siapa tahu memang benar-benar dia yaitu lagi kerja. Seringkali kan pikir kita selingkuh kali dia gitu ya. Iya, itu makanya jangan pernah biarkan diri kita itu terisi dengan hal-hal yang negatif. Betul. Di saat ini istri kita kerja, di saat kita udah pulang, kita harus memanage waktu kita dengan ini apa hal-hal yang baik tentunya ya. Betul. Dan juga sebagai istri jangan berpikir meskipun gaji lebih besar kamu suka-sukanya aja gitu. Keluar malam, keluar pagi gitu. Harus benar-benar ya kamu ngomong ke suami gitu. Sampai kamu ngomong ke suami, keterbukaan lagi gitu. Betul. Jadi salinglah miliki kasih intinya. Iya, dasar dari segala sesuatu adalah kasih. Apalagi dalam membangun hubungan, wow, kasih itu sangat penting. Betul. Dan gak kerasa ya udah hampir 2 jam nih kita nemani. Wow. Tinggal 6 menit terakhir. Iya. Dan pasti nanti kita akan kembali lagi di hari Sabtu juga ada ya. Iya. Di hari kalau gak salah Kamis juga ada Sabar Teritaku. Iya. Di itu tetap bersama Anto dan juga Victor. Dan gak kerasa udah 2 jam ya. Terima kasih buat semuanya. Dan sebelum itu kita mau doa dulu sebentar ya untuk Sabar Teritakum gitu. Iya. Silakan Kak Victor. Ayo kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang di siang hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan biar ada pemulihan terjadi. Amin. Biar setiap kepala berfungsi pada fungsinya dan ada saling keterbukaan di dalam nama Yesus. Biar semua yang iblis coba hembuskan kami kebaskan semua dalam nama Yesus. Tidak ada lagi perpecahan di antara keluarga, akan ada pemulihan, saling keterbukaan, ada sumber yang daripadamu Tuhan, hikmat yang baru mengelola keuangan, hikmat yang baru tentang memanage dalam segala hal, biar kasih daripadamu itu melimpahi setiap rumah tangga Sabat Teritakum dan dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan, yang iblis mencoba hancurkan setiap rumah tangga, kami kebaskan dalam nama Yesus, biar tanamkan di dalam hati kami, tanamkan dalam pikiran kami, paradigma yang baru daripada Engkau. Kami singkirkan perasaan-perasaan buruk tentang istri kepada suami, tentang suami kepada istri dalam nama Yesus, dan juga buat yang untuk mau menjalani hubungan lebih serius lagi Tuhan di dalam nama Yesus, biarlah mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, biarlah selalu tergantung kepada Engkau. Sesungguhnya kami ini bukan apa-apa Tuhan, kami hanya makhluk yang ciptaan-Mu, biarlah kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan, biarlah keluarga kami disertai dengan kuasa-Mu, disertai dengan anugerah-Mu, kuasa yang melimpah sehingga kami menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang berdampak buat lingkungan kami, di sekitar kami, bahkan di tempat kerjaan kami. Biarlah kami terus menjadi garam dan terang dunia, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan itu dia topik kita pada siang menjelang sore. Terima kasih semuanya, saya Anto Sihan. Saya Victor Doko. Pamit undur diri, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang.